Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala ma ba'd. Kasih kepada sahabat pengacara majlis. Kami dua-dua bertanding pilihan raya kalah. Dia pergi kacau kawasan kita tu. Seterusnya Fadil Ustaz Salman, Dr. Abu Hafiz, Datuk Dr. Sahibus Samahah Mufti Negeri Perlis, Datuk Dr. Mazhar, rakan-rakan Datuk Rashid, Prof. Rozaimi, Syekh Amin, rakan-rakan penganjur, sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara sekalian, peringatan pembentang yang tidak dijuluskan tauliah diingatkan agar tidak memetik dalil Al-Quran dan hadis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kira ramai daripada kalangan kita ataupun majoriti yang berada di sini, kita sebenarnya telah bertemu di pentas-pentas dakwah sebelum ini. Dan ada juga sebahagian daripada kalangan kita yang bukan sahaja hadir di pentas dakwah, bahkan menjadi jurucakap-jurucakap yang menyampaikan ilmu dan berkongsi ilmu. Ada daripada kalangan mereka juga yang alhamdulillah hingga ke hari ini selamat, dan ada juga daripada kalangan mereka yang sebahagiannya pernah ditangkap. Jadi kita ada pelbagai bentuk alumni di sini. Ya. Dan ada daripada kalangan mereka juga yang kini menjadi pakar rujuk untuk kes-kes mahkamah. Jadi demikianlah warna-warni dakwah, warna-warni perjuangan yang telah kita bina bersama sejak dahulu, daripada ilmuan-ilmuan terdahulu hingga ke hari ini. Dan kita berharap akan datang juga generasi-generasi selepas daripada kalangan yang berada di sini, di dewan ini pada hari ini, yang akan menyambung perjuangan menyebarkan dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah, insyaAllah. Bismillah. Tuan-tuan dan puan sekalian, tajuk yang diberikan kepada saya ni pasal solusi, saya kira Dr. Abu Hafiz telah sebutkan tadi secara jelas tentang solusi untuk menguruskan perihal ekstremisme dan yang seumpama dengannya, pengkultusan. Tak Salman tadi sebut perihal sumber, pentingnya rujukan dan pentingnya menentukan sumber agama yang betul. Cuma saya ni nak berkongsi ya pengalaman sedikit sebanyak dalam sepanjang sini dalam POTA. Sebelum saya nak cerita pasal POTA ni, saya teringat satu peristiwa pernah berlaku di Saudi. Amir Muhammad Ibn Naif, mantan Waliul Ahd, pernah menjadi Crown Prince Kerajaan Arab Saudi. Bapa saudara kepada MBS sekarang. Tahun 2009, beliau pernah didatangi oleh seorang lelaki yang kemudian lelaki ini meletupkan dirinya di hadapan beliau dengan menggunakan telefon. Dia dah tanam di badannya rupanya bahan letupan. Lalu dia hubungi rakan dan temannya memaklumkan dia akan syahid sebentar lagi. Dia call kawan dia, lalu diletupkan badannya berhadapan dengan Amir Muhammad bin Naif pada waktu itu. Atas nama apa? Atas nama jihad. Atas nama apa? Atas nama syahid. Itu peristiwa real. Sebab itu, kalau kita tengok di Saudi, family, Naif family, Muhammad bin Naif family ini, mereka memang daripada dulu menjaga kementerian dalam negeri. Dan Muhammad bin Naif atas kes itu, beliau kemudiannya dilantik menjadi menteri penuh menjaga kementerian dalam negeri Saudi. Dan diwujudkan Institut Pemulihan Mukafahatul Irhab Saudi yang dinamakan dengan Muhammad bin Naif punya institut. Bahkan universiti. Pada hari ini dah jadi universiti. Okey. Itu kisah yang berlaku, realiti yang berlaku di luar negara, yang menunjukkan bahwasanya wujudnya pengkultusan idea, pengkultusan agama. Dia percaya. Dia percaya bahwasanya apa yang dilakukan itu dia akan mendapatkan apa? Syurga. Bermatlamatkan syurga ini senang nak jual orang, tak susah. Letak nama syurga di hadapan, dibaluti seperti mana kata Ustaz Salman tadi, dibalut cantik, indah, elok, dia cerita cantik, dia baca ayat Al-Quran, dia baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jualkan syurga. Jualkan syurga, dia dapat pengikutnya. Dan antara pengikutnya adalah mangsa yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa. Hanya ikut-ikutan semata-mata. Berlaku dalam negara kita. Saya sempat di POTA ketika mana POTA ditubuhkan tahun 2015. Prevention of Terrorism Act. Saya berada di dalam board POTA pada waktu itu. Kita meneliti kes-kes yang pelbagai. Dan antara kes yang boleh saya kongsikan di sini, ada satu kes. Tanpa menyebut tempat di mana dan sebagainya. Seorang anak muda, dia kerja dia, kerja potong daging. Ikut bapak dia jual daging. Jadi dia hanya kerja potong daging. Tapi dia terlibat dengan satu pengeboman di Pudu. Dia bom apa? Dia bom kelab malam. Dia pergi bom kelab malam di Pudu. Kemudian dia lari dengan satu motor curi. Tak sempat nak masuk ke Thailand, sudah kena tangkap oleh pihak berkuasa. Bila ditanya kenapa, bila ditangkap kenapa, bila ditanya, dia kata dia berjihad. Dia berjihad, dia bom tempat itu pusat maksiat. Dari satu perspektif. Betul tindakan dia itu, betul lah. Dia nak hapuskan tempat maksiat. Tapi dari sudut prinsip-prinsip undang-undang, salah. Bahkan agama juga tak benarkan tindakan sewenang-wenang. Untuk pergi bom sana-sini tak boleh. Tapi itu berlaku apa tidak? Berlaku dalam konteks negara kita pada hari ini. Berlaku. Dan masih ada orang yang seperti itu. Jadi, berhadapan dengan situasi dan isu yang seperti ini, saya suka ringkaskan perkara ini, pengkultusan idea dan ekstremisme ini, pergi mai-mai kok mana pun dia akan ada tiga perkara basic. Satu, ditawarkan syurga. Matlamat nak syurga. Kedua, nak kuasa. Dan yang ketiga, nak harta. Ketiga-tiga perkara ini kalau kita lihat, apa-apa movement dan apa-apa gerakan yang berada di atas dunia pada hari ini, untuk mencapai salah satu atau ketiga-tiga perkara ini, dia akan ada gerakan untuk kultuskan orang. Kultus. Kemah. Skema lah ni macam-macam. Bukan skema online tu saja, biasa-biasa saja. Dia nak skam orang, nak skam dia orang. Dia baca nas Al-Quran, dia baca nas hadis dan sebagainya. Dia bawa orang, orang menyumbang, orang memberikan duit kepada dia. Rupanya dia tipu. Dia butakan orang dengan penjualan syurga. Kuasa, nak politik. Nak menang pilihan raya dan sebagainya. Dinyatakan bahawa setiap parti ini adalah parti yang terbaik. Dia adalah yang terbaik. Orang ini lah yang terbaik. Sebenarnya sana jahat, sana kafir, sini ahli sunnah. Okay. Itu kuasa. Dan yang ketiganya, tuan-tuan dan puan sekalian, harta ni dia jadi berada pada kedua-dua. Kuasa pun perlu kepada harta. Nak syurga pun perlu kepada harta. So, diguna pakai salah satu atau ketiga-tiga perkara ini untuk mencapai matlamat mereka. Yang mana digunakan manusia dan digunakan masyarakat di bawah. Seolah-olah mereka membentuk satu aliran pemikiran mereka sendiri. Untuk mencapai matlamat dan impian mereka. Sebab impian dan matlamat ni yang tahu adalah penggerak dia. Yang mencipta idea dan aliran tersebut. Depa aja tahu. Macam GISB. Contoh yang kita sebutkan beberapa kali. GISB. Yang tahu apa pemikiran mereka. Apa direction mereka, objektif mereka. CEO dia tahu. Orang kiri kanan dia tahu. Tetapi yang tidak tahu, yang mangsanya siapa? Yang mangsanya ni yang suami. Kena ikut jadual, nak jumpa isteri, ada jadual. Jadual tu ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh CEO dia. Mangsanya siapa? Mangsanya yang berniaga, yang diminta berniaga. Pergilah berniaga, juallah roti, buatlah roti canai, pergi berniaga dalam dan luar negara. Akhirnya manfaatnya siapa? Kena potong, bukan khumus. Saya difahamkan setiap daripada rumah-rumah amal mereka kena buat pembayaran kepada CEO. Potongan dengan jumlah yang tertentu. Kita nak sebut, saya takut-takut ni. Disilap sebutan. Kena potong. Kena potong buta macam tu je. Tanpa mereka ini mendapat hak, kebajikan mereka tak dijaga. KWSP mereka, hak-hak kebajikan mereka yang lain tak dijaga. Ini antara perkara-perkara yang akhirnya manfaatnya siapa? Beberapa orang. Yang dia jual apa? Yang dia jual syurga. Ini berlaku, realiti. Termasuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hal yang kita seringkali kita wacanakan nak sebut baik-baik Quran dengan hadis, tak boleh. Payah the break. Kita dalam isu yang kita wacanakan dalam beberapa tempoh ini. Yang beberapa tempoh ini dan kita pun berada di negeri tersebut. Isu Asy'ariyah dan Maturidiyah contohnya. Ini pun satu usaha untuk mengkultuskan idea. Menyekat daripada perkembangan idea. Sebab apa? Sebab contohnya, ini pandangan saya. Okay? Saya tak sebut negeri mana. Sebab ada di negeri itulah. Tapi saya kena sebut sikit benda ni. Kenapa? Kerana apabila perkara ini contoh, apabila ditetapkan sesuatu, saya bagi simpel contoh. Dulu, Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani, orang tokoh, ulama besar, quote daripada teks bukan Al-Quran, tak ada masalah. Dalam ni Quran dan hadis. Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani terkenal satu dialog beliau dengan seorang tokoh Mu'tazilah pada waktu itu, Bishr Al-Mirrisi. Bishr Al-Mirrisi ni dalam isu, satu isu yang mana Abdul Aziz Al-Kinani ni dia dapat tahu bahawasanya pada ketika itu kerajaan pada waktu itu zaman Makmun usaha untuk, ini usaha pengkultusan idea, nak supaya semua orang terima bahawasanya Al-Quran itu makhluk. Itu pada waktu itu, zaman itu. Oleh kerana nak semua orang terima Al-Quran itu makhluk, raja di sisi pemerintah pada waktu itu dia ada Bishr Al-Mirrisi. Kaki ataupun dia punya raja punya pendakwah. Dia ada orang dia. Dan pada waktu itu juga kita tahu zaman bagaimana ulama-ulama Islam dipaksa, ditangkap, dikurung. Antara tokoh terkenal dikurung, ditangkap, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Semua orang tahu cerita tersebut. Tak perlu saya ulang. Tapi yang saya nak ceritanya, Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani ini, dia pergi buat apa? Dia pergi menghadap dan bertemu dengan Khalifah Makmun. Satu buku menceritakan tentang dialog dia dengan Makmun. Al-Haidah wal-i'tidhar. Ini cara dia berdialog dengan Bishr Al-Mirrisi, direkodkan dalam buku tersebut, tulisan tersebut. Sampai-sampai dia bertemu dengan Khalifah Makmun. Ini nak cerita ni. Pemimpin memainkan peranan. Ahli politik memainkan peranan. Untuk apa? Untuk memastikan keterbukaan idea dan perkongsian pendapat itu. Membenarkan ilmu itu diwacanakan. Itu peranan dia. Khalifah Makmun, sejahat-jahat Makmun, walaupun dia tangkap Imam Ahmad bin Hanbal, dia tahu Abdul Aziz Al-Kinani ini antara pendukung dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah, memperjuangkan Al-Quran itu bukan makhluk. Tapi dia kata apa? Dia kata dekat Bishr Al-Mirrisi, pendakwah dia. Dia kata apa dekat Bishr? Dia kata, "Ya Bishr, kum ila Abdul Aziz, fanadhirhu wa ansifhu." Dia kata, Bishr, bangkit. Hang pi berdebat dengan Abdul Aziz Al-Kinani, berdebat dengan dia dan insafkan dia, perbetulkan dia. Tengok, Makmun bagi peluang untuk diadakan sesi dialog. So, sebab itu kalau kita nak bercakap pasal solusi, sebab saya ada sajak, saya akan main hari ini nak bersajak. Jadi itulah. Jadi bukan nak ceramah panjang. Tadi Salman dengan apa ni, buat Dr. Abu Hafiz dah ceramah dah tadi. Cuma saya nak cerita sikit je sebagai mukadimah ringkas. Solusinya yang kalau kita nak selesaikan benda ini, pemimpin, kerajaan, sama ada pusat ataupun kerajaan negeri, ataupun mereka-mereka yang mengangkat isu-isu sensitif ini, bagi ruang dialog. Buka ruang untuk kita selesaikan. Makmum yang kejam, yang kejam pun bagi ruang untuk berdialog. Pun bagi tahu bahawasanya bisir, hang bangkit, hang pergi dialog. Sebab yang mengukuhkan idea Al-Quran makhluk pada waktu itu di sisi makmun, siapa dia? Bisir. Jadi siapa-siapa yang nak bawa idea ini, nak laksanakan idea ini, nak jadikan ia sebahagian daripada perlembagaan, orang yang angkat idea ini sepatutnya bangkit dan pemimpin di wilayah tersebut bagi tahu kata, "Hey, bangkit, sila debat." Saya lebih suka idea itu. Kita ambil idea makmun hari ini. Jadi saya kira cukuplah setakat itu dulu. Bagi mukadimah, solusi dia dialog aja, selesai masalah umat, insyaAllah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jadi saya ada satu sajak lah hari ini. Dekat panjang-panjang. Rakan-rakan Jawi, saya tak baca satu pun teks Al-Quran dan hadis. Jadi, okay. Sajak ini, juga terima kasih kepada sahabat saya, Dr. Sahul. Dia sanggup karangkan sajak ini kepada saya. Tengah malam semalam, pukul 12.04 minit dia hantar ke saya. Terima kasih, Dr. Sahul. Tak ada muzik latar. Ada mata buta. Ada telinga pekak. Ada mulut bisu. Ada hati busuk. Ada otak beku. Ada nyawa membangkai. Kerana taksub, yang berilmu jadi dungu. Yang bijak jadi lembu ternak. Kerana taksub, yang celik jadi jahil. Yang dermawan jadi bakhil. Taksub menukar manusia menjadi syaitan. Menjatuh hukum umpama Tuhan. Manusia-manusia taksub menjadi manusia-manusia takjub. Tenggelam dalam ujub, tinggal kita berlindung dengan Tuhan yang Maha, ya muqallibal qulub. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.